Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar thumma amma ba'd kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Malam ini insyaallah kita akan membahas hukum-hukum seputar al-udhiyah, karena sebentar lagi kita sudah akan memasuki bulan Dzulhijjah, dan di dalamnya terdapat sebuah syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga disyariatkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-udhiyah atau ibadah kurban. Dan insyaallah yang akan kita baca sebagai referensi dari kajian kita di malam hari ini dan mungkin beberapa malam setelahnya, kita membaca salah satu karya dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni'. Di dalamnya ada Kitabul Udhiyah atau Kitabul Manasik. Dalam Kitabul Manasik ini ada bab Al-Hadi Wal-Udhiyah Wal-Aqiqah, bab tentang syariat Al-Hadi, kemudian syariat Al-Udhiyah dan juga Aqiqah. 6. Di antara tujuan kita membahas dari permasalahan hukum-hukum seputar kurban, kita ingin kurban kita atau ibadah kurban kita di tahun ini dan juga mungkin tahun-tahun berikutnya, insyaallah ta'ala, kita ingin agar ibadah kurban kita adalah ibadah yang makbulah, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah amalan ibadah. Karena sebuah amalan ibadah tentunya tidak boleh lepas dari dua persyaratan pokok. Jika salah satu persyaratan itu tidak ada, maka ibadah yang kita lakukan dari berbagai macam ibadah termasuk ibadah kurban yang akan kita tunaikan ini adalah sebuah amalan yang sia-sia, wal'iyadzu billah. Dua persyaratan itu adalah, yang pertama adalah al-ikhlas, hendaknya ibadah itu kita tunaikan, kita amalkan dan persembahkan hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata, mengharapkan ridha Allah azza wa jal dalam rangka menunaikan apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah keikhlasan. Kita memurnikan keikhlasan dan niat kita semata-mata mengharapkan balasan dari Allah azza wa jal. Yang kedua, yaitu al-mutabah, bahwa ibadah yang kita tunaikan adalah ibadah yang benar-benar sesuai dengan tuntunan dan bimbingan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan poin yang kedua ini, al-mutaba'ah, mustahil untuk kita tunaikan secara sempurna jika kita tidak berupaya untuk mempelajarinya, berupaya untuk duduk sabar mendengarkan apa yang telah dijelaskan oleh guru-guru kita, membaca literatur yang ditulis karya-karya oleh para ulama, yang dengannya kita akan mengetahui bagaimana seharusnya kita beramal dengan sebuah amalan ibadah yang sesuai dengan bimbingan dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, upaya kita di malam hari ini insyaallah untuk mewujudkan dua persyaratan dari diterimanya amalan ibadah ini. Semoga apa yang kita amalkan di malam hari ini berupa amalan thalabul ilmi menjadi bagian catatan terbesar, catatan kebaikan dari catatan amalan-amalan kita di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan mulai pembahasan kita pada hukum-hukum seputar udhiyah. Disebutkan di dalam kitab ini dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apa yang dimaksud dengan al-hadyu dan apa yang dimaksud dengan al-udhiyah. Al-hadyu, kata Syekh, kullu ma yuhda ilal haram min na'amin aw ghairiha. Jadi segala sesuatu yang dihadiahkan untuk al-haram, yakni al-Ka'bah, berupa hewan-hewan ternak atau yang selainnya. Ya. Hewan-hewan ternak atau yang selainnya. Adapun al-udhiyah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-udhiyah ma yudhbahu fi ayyamin nahri. Segala yang disembelih, ya, sesuatu yang disembelih pada hari-hari An-Nahr. Hari-hari An-Nahr. Apa itu hari-hari An-Nahr? Hari An-Nahr itu dimulai sejak tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. 10 Dzulhijjah kemudian berlanjut sampai tanggal 11, 12 dan 13 atau lebih dikenal dengan sebutan Ayyamut Tasyrik. Nah, jadi udhiyah, kata Syekh, ma yudbahu fi ayyamin nahri taqarruban ilallahi azza wa jal. Sesuatu yang disembelih, dijadikan kurban di hari-hari An-Nahr, yakni di bulan barakallahu fiik Dzulhijjah, di tanggal 10, 11, 12, 13 dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau pengertian yang lainnya, ya, barakallahu fiikum, al-udhiyah, itu mungkin yang dimaksud dengan definisi al-udhiyah. Kenapa disebut dengan al-udhiyah sekarang? Kenapa disebut dengan al-udhiyah? Summiyat bidzalika li'annaha tudbahu dhuhan ba'da salatil id. Dinamakan dengan al-udhiyah, ya, dikarenakan dia disembelih, ya, pada saat duha, yaitu setelah sholat id, sholat idul adha, sehingga disebut dengan al-udhiyah. Barakallahu fikum. Tentunya al-udhiyah, ya, al-udhiyah, penyembelihan dilakukan di saat duha di sini, setelah Idul Adha di sini, mayoritasnya saja, ya, bukan berarti tidak boleh kemudian disembelih di waktu siang atau mungkin sore hari, ya, bukan berarti demikian. Tapi secara mayoritas dimulainya sembelihan itu adalah di waktu duha, ya, sehingga disebut dengan al-udhiyah. Barakallahu fikum. Sehingga di sini kita telah mengetahui kenapa disebut dengan ibadah kurban ini dikenal di dalam Islam dengan kata-kata al-udhiyah. Yakni dikarenakan sembelihan itu disembelih di waktu duha, dan ini alal aghlab, ya, mayoritasnya disembelih di waktu duha, dan ini bukan berarti kemudian dibatasi di waktu duha saja, boleh disembelih di waktu siangnya, ya, atau disembelih di sore hari. Barakallahu fikum. Nah, adapun pengertian tadi, ya, al-udhiyah adalah sesuatu yang disembelih di hari-hari An-Nahr, dimulai sejak tanggal 10 Dzulhijjah, berlanjut 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar-benar penyembelihan itu adalah sebuah ibadah yang disyariatkan, ya, sebuah keharusan, bukan hukumnya mubah atau hukumnya tamattu, ya. Ya, ini kalau mau disembelih ya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa, bukan. Termasuk ibadah yang ditekankan di sini. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan membahas apa itu hukum al-udhiyah. Bagaimana para ulama menjelaskan tentang hukum al-udhiyah? Karena sebagian pendapat menyatakan bahwasanya al-udhiyah, ibadah kurban ini, hukumnya sunnah. Disepakati oleh para ulama bahwa ibadah kurban ini adalah perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang disyariatkan bukan hanya untuk umat ini saja, tapi juga umat-umat sebelum kita juga disyariatkan ibadah kurban. Nah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa li kulli ummatin ja'alna mansaka." liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah berfirman dalam ayat ini, dan pada tiap-tiap umat kami jadikan baginya ibadah sembelihan, ibadah kurban, mansakan, ibadah kurban, agar mereka mengingat nama Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Berupa bahimatul an'am, yakni hewan-hewan ternak yang disyariatkan untuk dikurbankan. Barakallahu fikum. Inti dari ayat ini adalah pada penggalan ayat walikulli ummatin ja'alna mansaka. Walikulli ummah, yakni pada tiap-tiap umat. Artinya syariat kurban ini tidak hanya pada umat kita saja secara khusus, tidak, tapi juga ibadah kurban ini juga mencakup umat-umat sebelum kita. Sama halnya dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nahl, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan anibudullah wasanibutahu. Hampir mirip dengan atau mirip dengan ayat ini, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat, yakni tidak hanya terkhusus di umat ini saja, ya, diutusnya seorang rasul juga pada umat-umat sebelum kita. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka pada penggalan ayat min bahimatil an'am disebutkan di sini oleh Syekh bahwa dalam kata-kata bahimatul atau min bahimatil an'am di sini terdapat faedah bahwa yang dikurbankan adalah berupa bahimatul an'am, yaitu hewan ternak, di antaranya al-ibil wal baqar wal ghanam. Ya, ada tiga bahimatul an'am di sini. Ya, harus ini tiga jenis hewan kurban ini. Yang pertama adalah unta, ya. Yang kedua adalah sapi. Yang ketiga adalah kambing, ya, atau domba. Unta, sapi, dan kambing. Nah, maka tidak boleh dari yang selain bahimatul an'am, tidak boleh dari yang selain tiga ini, ya, walaupun jumlahnya lebih banyak atau harganya lebih mahal, tidak boleh selain dari yang tiga ini. Maka dari itu Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah mengatakan syurutul udhiyah wal udhiyah la budda fiha min syurutin wahiya, di antara syarat-syarat udhiyah, ya, di antara syarat-syarat udhiyah adalah yang pertama antakuna min bahimatil an'am, ya, hendaknya udhiyah itu berupa bahimatul an'am, yakni unta, sapi, dan kambing. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan hukum udhiyah, ya, ada beberapa pendapat para ulama. Di antara pendapat para ulama bahwasannya yang pertama, ibadah kurban ini hukumnya sunnah dan tidak disukai bagi seorang yang mampu untuk meninggalkannya. Artinya sunnah muakkadah. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, bahwa ibadah kurban ini hukumnya wajib. Wajib. Ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, dan juga pendapat Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Sepertinya pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang sangat kuat, ya, yang sangat kuat. Artinya wajib, dalam artian wajib di sini bagi yang mampu, ya. Sehingga kata Syekh di sini, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wa anna man qaddara 'alaiha falam yaf'al fahuwa athim. Maka sungguhnya barang siapa yang mampu untuk melaksanakannya, melaksanakan kurban maksudnya, tapi dia tidak melakukannya, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kautsar. Allah sebutkan kewajiban ibadah kurban ini seiring dengan kewajiban sholat. Kata Syekh, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaknya engkau menjalankan sholat dan berkurban. Tentunya al-asl fil amr yufidu al-wujub. Bahasanya hukum asal sebuah perintah itu hukumnya adalah wajib. Dan di dalam ayat ini juga terdapat faedah bahwa kurban itu, ibadah kurban, sembelihan itu ditunaikan setelah menunaikan sholat, yakni sholatul id. Adapun ketika ditunaikan sebelum sholatul id, maka sembelihan atau daging yang dihasilkan dari sembelihan itu bukan daging kurban, tapi daging biasa untuk dimakan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di sini sepertinya beliau merojihkan pendapat bahwa ibadah kurban ini adalah wajib bagi yang mampu. Jika dia tidak menunaikan kurban tersebut padahal dia keadaannya mampu, maka dia terkenai dosa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwa syarat yang pertama dari ibadah kurban adalah hendaknya kurban hewan yang dikorbankan adalah berupa bahimatul an'am, sapi, onta, sapi dan kambing. Nah, maka tidak sah, sekali lagi, tidak sah jika seorang berkurban selain tiga hewan yang disebutkan tersebut. Walaupun dia berkurban dengan hewan yang lainnya, misalnya dia berkurban dengan kuda, ya, dengan kuda yang harganya mungkin kalau diuangkan, ya, mungkin saja kalau diuangkan kuda itu senilai senilai mungkin 4 sapi misalnya, ya, atau mungkin senilai 6 kambing misalnya, tetap tidak diterima, tetap tidak sah. Kenapa? Karena dia berkorban dengan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada Nabi pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sana banyak kuda juga, ya, mahal-mahal, kuda perang. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkurban dengan kuda. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka terkait dengan seputar pembahasan kemampuan, ya, kembali lagi kita kepada kemampuan tadi. Bagi siapa yang mampu untuk berkurban, maka wajib baginya untuk berkurban. Ya. Tentunya terkait dengan kemampuan ini, ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, kita harus mengembalikan pada diri-diri kita ini sekarang. Ya. Dalam artian kurban itu dinilai sah, ya, dinilai sah ketika kurban itu dipersembahkan, ya, berupa hewan yang secara standar dia sudah memenuhi persyaratan. Jadi tidak harus mahal, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Sekarang mungkin kambing yang sudah memenuhi persyaratan kurban, ya, di pasaran itu ada mungkin senilai 2,5 juta misalnya, atau senilai 2 juta misalnya. Jika ada kambing yang senilai 2 juta, paling murah itu sudah dilihat pada kambing ini sudah terpenuhi syarat-syaratnya, dan insya Allah nanti kita akan bahas apa itu syarat-syarat, diantara syarat-syarat hewan yang dijadikan sebagai kurban sudah terpenuhi misal, maka wajib, ketika itu wajib bagi dia untuk membeli kambing itu jika dia mampu untuk membelinya. Nah, maka kalau di masa kita, ya, mungkin banyak sekali, ya, di masa ini seorang yang mampu untuk membeli HP. Handphone sekarang ini rata-rata harga handphone yang dipegang oleh kaum muslimin rata-rata sudah lebih dari 1 jutaan atau 2 jutaan. Kadang-kadang dalam setahun dia bisa ganti HP itu 3 kali atau 2 kali setiap ada model terbaru, ya. Model terbaru dengan berbagai kecanggihan yang disebutkan di dalam HP itu, dia tertarik ganti HP lagi. Ya, kadang-kadang setahun itu bisa 2 kali ganti HP. Nah, barakallahu fikum. giliran ketika datang ibadah kurban, dia termasuk mendaftarkan dirinya sebagai orang tidak mampu. Nah ini barakallahu fikum, tidak selayaknya bagi seorang muslim. Nah, tidak selayaknya bagi seorang muslim. Kenapa ya ikhwah? Karena banyak mungkin berita atau kabar yang kita dapati bagaimana beberapa orang dari kalangan kaum muslimin, dari sisi keadaannya dia hanya berjualan sederhana di pinggir jalan, warung, ya, berjualan di pasar, tapi dia memiliki apa? Memiliki sebuah keinginan yang kuat untuk beribadah, sehingga dia meniatkan bahwasannya tahun ini dia akan ibadah kurban, sehingga dia apa? Mengumpulkan uang itu sedikit demi sedikit. Sehingga ketika sampai waktu ya, bulan Dzulhijjah, ketika itu sudah mendekati ibadah kurban, dia sudah punya uang untuk membeli hewan kurban. Ya. Kalau rata-rata sekarang mungkin kambing yang termurah, ya, perkiraan rata-rata 2,5 juta. Itu sudah dapat kambing yang setara fisiknya atau secara dohirnya sudah memenuhi syarat. 2 juta kalau dikumpulkan sejak ya 1 tahun ya, itu enggak terlalu banyak lah kalau kita memang niat untuk menjalankan ibadah itu. Barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini kembali kepada kita ya. Kenapa untuk arena atau kegiatan ya di luar ibadah kurban ini, semisal kegiatan olahraga kah, ya mampu beli sepeda jutaan rupiah, ya mampu dia beli sepeda jutaan rupiah, ada yang 5 juta, ada yang 6 juta sekedar untuk memuaskan hawa nafsunya terkait dengan duniawiyah, dia bisa untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Terkait dengan handphone, anaknya dipegangi handphone satu-satu ya, harganya 2 lebih, tapi giliran ibadah kurban ya, dia tidak berupaya untuk menunaikannya dengan baik. Nah itu sering kali dan mungkin banyak kita dapati kaum muslimin demikian. Ketika giliran ibadah kurban, sangat sedikit sekali yang mau untuk menyerahkan hartanya itu, padahal hartanya tidak akan hilang. Dia akan merasakan nanti buahnya, hasilnya, dan dia akan memanen nanti di yaumil qiyamah. Ya, karena dia akan persembahkan harta itu, sedikit dari harta itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terkait pendapat yang menyatakan wajib ya pada ibadah kurban ini dengan syarat apa? Adanya kemampuan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Yang dimaksud adanya kemampuan di sini tidak harus ya seorang itu kemudian membeli kambing yang mahal harganya. Disesuaikan dengan kemampuannya. Tentunya kalau dia mampu ya, gaji mungkin sebulan ya udah jutaan, 5 juta, ada yang 10 juta. Ya tentunya dia ya, jika dia ingin keutamaan, dia akan bergegas untuk apa? Membeli hewan kurban dengan kurban yang terbaik. Kurban yang terbaik, termahal, terbagus dan termahal. Gak rugi dia, karena dia mampu. Tapi ketika dia hanya kemampuannya ya sebatas mungkin 2,5 dan yang lainnya, ya cukup bagi dia sesuai dengan kemampuan dia masing-masing. Wallahu alam bissawab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab ini ada sebuah masalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Sebuah masalah di antaranya terkait dengan orang yang tidak mampu untuk berkurban. Ya. Orang yang tidak mampu untuk berkurban. Di sini Syekh menyebutkan ya. Wal ajiz wa ammal ajiz, adapun yang tidak mampu untuk berkurban ya. Tidak ada yang bisa dijadikan bagi dia untuk membeli hewan kurban kecuali yang ada pada dia adalah nafkah untuk keluarganya saja. Pendapatannya hanya cukup untuk kebutuhan keluarga. Kebutuhan yang dimaksud kebutuhan keluarga di sini adalah kebutuhan pokok. Ya. Belanja ya. Misalnya dia hanya punya uang untuk belanja sehari-hari. Nah, bukan kebutuhan yang sekunder ya. Bukan kebutuhan, oh ini saya enggak mampu karena saya punya kebutuhan nafkah untuk keluarga. Ya, mungkin bulan depan saya ingin membelikan motor untuk istri saya membelikan beberapa perlengkapan olahraga untuk anak-anak saya ingin membangun garasi, bukan itu ya. Bukan yang dimaksud adalah kebutuhan nafkah, kebutuhan yang seperti itu, bukan. Tapi dia punya adalah kebutuhan pokok untuk keluarganya. Tidak ada kelebihan harta dia untuk dijadikan kurban, maka ini termasuk yang tidak mampu. Atau kata Syekh di sini, atau dia berhutang, ya, maka di sini tidak diharuskan untuk berkurban. Ya. Syekh memandang di sini, ya, ketika dia berkurban, kemudian dia nggak bisa berkurban kecuali hutang, ya, kata Syekh. Tidak bisa dia untuk berkurban. Atau dia memiliki hutang sebelumnya. Ya. Nah. Atau dia memiliki hutang sebelumnya. Kata Syekh, bal in kana alaihi dainun yanbaghi lahu ayyabda'a bid-dain qabla al-udhiyah. Ya. Bahkan jika dia memiliki hutang, maka seharusnya bagi dia untuk mendahulukan hutangnya terlebih dahulu sebelum berkurban. Barakallahu fikum. Adapun terkait bagaimana ketika seorang tidak mampu berkurban di saat itu karena ada kebutuhan yang lain yang harus dia utamakan misalnya, sedangkan kebutuhan bagi dia untuk berkurban yang rencananya ada, dia punya uang 2,5 juta di tahun ini. Ya. Subhanallah, ada saudaranya yang membutuhkan uang untuk pengobatan. Padahal uang ini sudah mau dibelikan hewan kurban. Ya, bagaimana bisa dijamak dua-duanya? Ya, jawabannya bisa dijadikan satu. Dua ibadah tadi, satu ibadah menolong saudaranya, yang kedua ibadah untuk berkurban. Bagaimana caranya? Ya. Caranya, jika kita memang benar-benar memiliki ya jaminan untuk bisa segera mengembalikan uang 2,5 juta itu dalam waktu dekat setelah kurban, ya. Maka boleh bagi dia untuk berhutang. Sekali lagi, ya, jika dia ketika itu ada jaminan bagi dia, ya, jadi dia untuk mendapatkan 2 juta setengah itu, dia bisa bekerja jualan ini jualan itu, mengumpulkannya ya selama 1 bulan bisa. Nah, maka 2 juta setengah yang dia punya itu bisa diserahkan atau dipinjamkan kepada atau disodakokan kepada saudaranya yang berobat tadi. Kemudian untuk berkurban dia hutang ya. Tapi dengan syarat dia bisa segera mengembalikan hutang tersebut. Ya, dan dia mampu mengembalikannya. Barakallahu fikum. Maka bagi dia boleh untuk berhutang. Baik tuh ya ikhwan. Tapi ketika dia tidak ada uang, tapi dia ingin berhutang, ya. Dia ingin berkurban dengan cara hutang. Tapi untuk mengembalikannya tidak ada dia jaminan. Ya. Tidak ada kemampuan untuk mengembalikannya kapan, enggak tahu pokoknya saya ingin berkurban sekarang. Ya enggak bisa, berarti dia tergolong orang yang tidak mampu untuk melakukan ibadah kurban. Barakallahu fikum. Jika dia berupaya atau memaksakan diri, berarti dia takaluf. Ya. Dia memaksakan diri, waduh gak enak, apa kata orang nanti kalau aku gak berkurban, misalnya. Ya. Apa kata orang nanti, udah saya mau pinjam. Ternyata dia gak ada kesungguhan untuk mengembalikan itu dan yang lainnya. Berarti dia tergolong tidak mampu. Maka ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, sebenarnya kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ya punya niatan untuk berkurban, bukan sekedar cita-cita untuk berkurban ya, niat tentunya kita sudah mempersiapkan ya, kumpulkan uang ya sejak sekian bulan yang lalu 200 ribu ya, nanti ada keuntungan dagang lagi, nah kita sisihkan lagi 100 ribu, nanti akan terkumpul bisa untuk beli hewan kurban. Nah, ini adanya ijtihad, kesungguhan untuk kita melakukan ibadah kurban. Barakallahu fikum. Jangan kemudian kita apa memposisikan diri kita sebagai orang yang tidak mampu saja. Jangan. Tidakkah kita menginginkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini yang disebut dengan apa? Lelaki punya selera ini di sini. Jadi dia punya selera yang tinggi di dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itu mereka senantiasa berlomba-lomba untuk yang terdepan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Gak kemudian senang menjadi orang yang paling belakang dalam amalan ibadah, senangnya paling belakang. Lah, barakallahu fikum. Ketika kita memiliki selera yang tinggi dalam perkara ibadah dan kebaikan, maka kita tentunya ingin yang terdepan, ingin yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di antara permasalahan juga yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti ini, sebelum merinci apa itu syarat-syarat udhiyah, di sini ada permasalahan hal al-udhiyah masyru'atun minal anil anwat au anil ahya. Apakah ibadah kurban di sini disyariatkan untuk orang-orang yang meninggal juga atau hanya untuk orang-orang yang hidup? Nah, maka jawaban Syekh bahwa syariat ibadah kurban ini untuk yang masih hidup. Syariat ibadah kurban ini khusus untuk orang yang masih hidup. Kenapa demikian? Karena tidak mengingat tidak ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Juga tidak didapati para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menyembelih hewan kurban khusus untuk orang-orang yang sudah meninggal. Tidak, tidak didapati demikian. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki saudara-saudara atau mungkin keluarga yang sudah meninggal, seperti istri-istri beliau, ya. Istri beliau yang bernama Khadijah sudah meninggal. Ya. Rasulullah pun juga memiliki anak-anak, putra-putra maupun putri. Ya. Putra beliau Ibrahim, ya, meninggal. Putri-putri beliau juga apa? Sudah meninggal juga. Tidak didapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengkhususkan ini kurbannya, ya, putra saya yang sudah meninggal. Ini kurbannya putri saya yang sudah meninggal. Atau mengkurbankan pamannya, Hamzah radhiyallahu anhu, yang meninggal pada saat perang Uhud. Juga tidak didapati demikian. Demikian juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab dan para sahabat yang lainnya, tidak didapati riwayat bahwa mereka mengkhususkan ibadah kurban untuk orang yang sudah meninggal. Nah, barakallahu fikum. Adapun ibadah kurban untuk atau ibadah kurban yang kita lakukan, ya, ini juga mencakup, ya, kurban untuk keluarga kita, ya, baik yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Maka yang sebatas ini boleh, ya. Nah, insya Allah dipahami bedanya. Ya. Kita berkurban, ya, sebagai seorang kepala rumah tangga kita berkurban misalnya. Kurban ini juga sebagai kurban keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita yang tinggal dengan kita, ya, juga orang-orang tua kita yang sudah meninggal pun juga sama. Ya. Barakallahu fikum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban untuk dirinya dan juga untuk keluarganya, nah, termasuk juga itu tadi yang kita sebutkan. Nah, barakallahu fikum. Adapun memisahkan, ya, tersendiri, bahasanya ini saya membeli hewan kurban satu kambing atau ikut musahama, ikut patungan, ya, ikut patungan sapi, ya, 7 saham, ya, dia ambil misalnya 1 saham dalam 7 saham itu dikhususkan ini buat putraku yang meninggal, ini tidak diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu alam bisawab. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya bagaimana jika kita berkurban karena ada wasiat dari ayah kita yang telah meninggal, ya, jadi sebelum meninggal ayah itu berwasiat tahun ini misalnya dia meninggalnya di bulan Muharram, ya, Muharram dia meninggal, tapi sebelumnya berwasiat tolong di tahun ini, ya, nanti harta bapak, ya, atau harta ayah ini diambil untuk ibadah kurban, ada wasiat di situ sebelum meninggal, setelah itu meninggal, nah, selang berapa bulan kemudian, 11 bulan kemudian ada syariat kurban. Bagaimana kita yang telah mendapatkan wasiat ini sedangkan ayah telah meninggal? Maka jika itu memang benar-benar wasiat, dari sang ayah ketika dia semasa hidupnya, maka hal ini bukan termasuk berkorban untuk orang yang telah meninggal. Ya. Barakallahu fiik. Kenapa? Karena mayit, ya, sang ayah yang telah meninggal tadi sudah berwasiat, sudah berniat ketika masih hidup. Ya. Jadi sudah berniat ketika masih hidup, maka kita tunaikan wasiat itu, dan ini ternilai sebagai apa? Ibadah kurbannya sang ayah. Nah, ternilai sebagai ibadah kurban sang ayah. Jadi bukan termasuk yang awal tadi, yang pembahasan awal tadi mengkhususkan kurban untuk orang yang telah meninggal. Nah, berbeda dengan kasus yang kedua tadi. Ya. Wallahu alam bisawab. Nah, mungkin ini yang bisa kita kaji di malam hari ini terkait dengan hukum-hukum seputar sembelihan. Masih ada beberapa, ya, pembahasan. Insyaallah mungkin di lain waktu kita akan lanjutkan kajian kita. Kita nanti cari waktu yang pas untuk kita lanjutkan permasalahan seputar hukum kurban ini dan juga hal-hal yang terkait di dalamnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.